أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala limpah kurnia-Nya kepada kita, nikmat-nikmat-Nya kepada kita, taufik dan hidayah-Nya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita teruskan pembacaan kita kitab Sahih Muslim, di mana kita telah sampai ke Kitabul Haidh. Dan antara bab yang telah kita baca adalah tentang mandi ataupun sifat mandi. Kemudian telah sampai kepada kadar air yang digunakan, yang sunat digunakan dalam mandi janabah. Dan terdapat di sana hadis daripada sahabat ataupun daripada Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, beliau menerangkan apabila dia tanya tentang mandi Nabi SAW, maka beliau pun telah menunjukkan mereka bagaimana Nabi SAW mandi dengan beliau sendiri mandi. Beliau telah meminta fada'at bi'ina'in qatras sa', meminta satu bekas air sebesar satu sa', satu baldi. Kemudian beliau mandi, dan di antara kami dan antara beliau ada sebuah sitir ataupun hijab. Kemudian beliau telah menuangkan atas kepalanya tiga kali, dan beliau berkata demikianlah. Dan kata rawi perawi itu, wakana azwajun Nabi SAW, adalah isteri-isteri Nabi SAW menggunting sebahagian daripada rambut kepala mereka, hatta takuna kal wafrah, sehingga panjang rambut mereka kal wafrah, iaitu di antara telinganya. Ini panjang sehingga hujung telinganya. Dan telah kita bahaskan tentang hukum menyimpan ataupun tidak menggunting rambut untuk wanita. Dan telah kita terangkan bahawa khabar bahawa isteri-isteri Nabi SAW menggunting rambut mereka sampai ke paras telinga itu berlaku bila selepas wafatnya Nabi SAW, dan sebabnya kerana itu memudahkan mereka, dan pada mereka, yakni untuk isteri-isteri Nabi SAW, tidak ada lagi pernikahan selepasnya. Tidak ada pernikahan selepas wafatnya Nabi SAW. Tidak halal bagi sesiapa pun untuk bernikah dengan isteri-isteri Nabi SAW. Jadi tidak adalah di situ sebab untuk berhias untuk suami. Sebab itu mereka memindikkan rambut mereka untuk memudahkan mereka. Maka sebahagian ulama mengatakan ini khusus untuk isteri-isteri Rasulullah SAW. Adapun selain isteri-isteri Nabi SAW, wanita-wanita lain tidak disyariatkan bagi mereka untuk menggunting rambut jika mereka mempunyai suami. Jika mereka ada suami, maka tidak dibenarkan mereka menggunting rambut mereka. Kemudian apakah kita telah selesaikan semua hadis-hadis dalam bab ini? Belum lagi ya? Belum. Jadi kita teruskan riwayat berikutnya. Jadi kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatana Harun ibn Sa'id al-Aili qala haddatana ibn Wahab qala akhbarani Makhramah ibn Bukair an abihi an Abi Salamah ibn Abdurrahman qala qalat Aisyah كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم min ina'in wahid wa nahnu junuban. Dengan sanadnya Aisyah radhiyallahu anhu mengkhabarkan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mandi, maka dia akan memulakan dengan kanannya, yakni bahagian kanannya, dan dia akan menuangkan atas bahagian kanannya daripada air, maka dia akan membasuhnya. Kemudian dia menuangkan air ke atas tempat yang kotor yang ada padanya dengan kanannya, iaitu dengan tangan kanannya, dan dia mencuci kotoran tersebut dari dirinya dengan tangan kirinya. Kemudian dia akan, setelah dia selesai daripada yang demikian itu, sabba ala ra'si, dia akan tuang air ke atas kepalanya. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, dan adalah biasa aku mandi bersama Rasulullah SAW daripada bekas yang sama, dan kami berdua dalam keadaan junub. Wa nahnu junuban. Jadi dalam riwayat ini Aisyah radhiyallahu anha menerangkan apa yang kita pernah baca tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia bermandi, iaitu dia akan mula dengan sebelah kanannya. Itu sunnah, mula dengan sebelah kanan. Jadi dituangkan air di sebelah kanannya dan dia membasuh. Kemudian sekali lagi air itu dituangkan tempat kotor, tempat kotoran itu di bahagian farajnya. Tuang dengan tangan kanan, bi yaminihi, tetapi bila mencucinya dengan bi shimalihi, dengan tangan kirinya. Jadi memang hukumnya haram, kita dah terangkan, untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan, demi memuliakan tangan kanan. Jika tidak ada darurat, tidak ada keperluan, maka hendaklah digunakan tangan kiri untuk memegang kemaluan dan juga untuk mencuci kotoran. Setelah selesai daripada semuanya, dia akan menuang ke air atas kepala. Jadi mula dengan kanan, kemudian selesai dengan kita katakan sebelah kiri, lepas itu akhirnya di atas semuanya. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat ini, beliau biasa mandi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bekas, min ina'il wahidin. Dan mandi ini adalah mandi junub. Jadi ini isyarat menerangkan tentang khilaf hukum mandi lelaki dengan perempuan daripada bekas yang sama. Karena terdapat riwayat yang melarang daripada perbuatan demikian. Jadi dalam hadis ini jelas bahawa Nabi SAW telah melakukannya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Baik, riwayat yang berikutnya, wa haddatsani Muhammad ibn Rafi', qala haddatsana Shababa, qala haddatsana Laits an Yazid, an Iraqin, an Hafsata binti Abdul Rahman, Hafsata binti Abdul Rahman bin Abi Bakar, wa kanat tahta al-Mundhir ibn Zubair, anna Aisyata akhbaratha أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. Yaitu dengan sanadnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengkhabarkan beliau, yakni Hafsah binti Abdul Rahman bin Abi Bakar, bahwa Aisyah biasa mandi dia dengan Nabi SAW daripada ataupun di dalam bekas yang sama, yakni bekas air yang sama, baldi yang sama, yang memuatkan tiga mud. Salah satu amdad maknanya tiga mud. Satu mud adalah sebesarnya, sebanyaknya dua tapak tangan. Jadi itulah volume air yang digunakan untuk dimandi, ataupun yang hampir dengan tiga mud. Jadi ini menerangkan tentang kadar air yang digunakan untuk mandi. Jadi kita pernah dengar ada berapa tu? Sebelum ini ada 4. Tiga sok. Tiga? Sok. Tiga sok. Tiga sok lagi banyak daripada setakat tiga apa? Tiga mud. Sebab satu mud, satu sok ada dua mud atau dua mud setengah. Jadi ini tiga mud saja. Jadi ada khilaf di dalam riwayat ini berkenaan dengan jumlah ataupun kadar air yang digunakan. Baik, kita baca seterusnya. Yang penting sekali lagi beliau mandi dengan Nabi SAW daripada bekas yang sama. Wa haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Ka'nab qala haddatsana Aflah bin Humayn anil Qasim ibn Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha qalat كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. Kata Aisyah lagi, aku biasa mandi aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ataupun daripada baldi bekas yang sama. Takhtalifu aydina fi, dan tangan kita saling berbeza-beza di dalamnya. Maknanya sekejap seorang ambil gayung tu, sekejap lagi seorang lagi ambil. Itu maknanya takhtalifu aydina fi, tangan-tangan kita berselisih-selisih. Minal janabah, dan mandi ini daripada janabah. Jelas hadis Aisyah radhiyallahu anha ini. Jadi ini menolak kemungkinan bahawa mereka mandi sekali, dua-dua tangan sekali apa, ambil satu gayung, tuang kat dua-dua badan dapat-rapat. Tak mungkinlah macam itu. Jadi satu orang ambil satu untuk dia, lagi satu orang ambil untuk dia. Baik, jadi nampak gambaran cara mandi Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat yang berikutnya, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abu Khaythama an Asim bin al-Ahwal an Mu'adzah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in baini wa bainahu wahid fayubadiruni hatta aqul da'li da'li qalat wa huma junubani. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku biasa mandi aku dan Rasulullah SAW daripada bekas yang satu, ke wahid dia di belakang kan. Baini wa bainahu, yani di antaraku dan di antara beliau. Hanya apa? Satu baldi saja. Fayubadiruni, maka kadang-kadang beliau apa? Akan menang aku, yani mendahului aku. Untuk apa? Untuk capai air tu. Sehingga aku kata, dah li, tunggu aku, biarkan aku, tunggu aku. Jadi, kasih aku can dulu lah, aku nak gayung tu dulu. Ha. Ini menunjukkan bahawa mereka apa? Menggunakan bekas daripada masing-masing. Ini jelas. Eh? Jadi selepas ni, Rasulullah SAW ambil, dia akan letak kat situ, belen air tu siapa gunakan? Aisyah pula. Aisyah pula mandi, bekas daripada situ Nabi SAW. Jadi bukan satu orang mandi sampai habis. Lepas tu satu orang mandi pula sampai habis. Tidak, mandi sama-sama dan satu bekas. Inilah caranya yang disebutkan. Dan ini adalah mandi apa? Mandi janabah. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Syaibah jami'an 'an ibni Uyainah. Qala Qutaibah haddatsana Sufyan 'an Amr 'an Abi Sya'ba'i 'an ibni Abbas qala akhbaratni Maimunah أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Maimunah telah mengkhabarkan kepada aku bahwasanya beliau telah mandi atau biasa mandi beliau dan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bekas yang sama. Jadi kali ini siapa pula mandi? Maimunah radhiyallahu anha, salah seorang lagi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sama juga daripada bekas yang sama. Dan zahirnya mandi bersama-sama. Bewahadatana Ishaq ibn Ibrahim wa Muhammad ibn Hatim qala Ishaq akhbarana wa qala ibn Hatim haddathana Muhammad ibn Bakr qala akhbarana ibn Juraij qala akhbarani Amr ibn Dinar qala akbaru ilmi والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. Dengan sanadnya daripada Amr bin Dinar, baca sikit sanad dia. Dia berkata, akbar ilmi, mengikut kebanyakan ilmu aku, wallazi yakhthuru ala bali, dan yang terlintas di dalam fikiranku, sesungguhnya Abu Sya'sa telah mengkhabarkan aku. Jadi seolah-olah apa? Mengikut ilmu aku, mengikut apa yang terlintas dalam hati aku, sungguh Abu Sya'sa telah mengkhabarkan padaku. Macam tak apa, tak pas, macam tak pasti. Ha, tu dia. Baik, kita teruskan. Sesungguhnya Ibnu Abbas telah mengkhabarkan kepada beliau, yakni Abu Sya'ta, sesungguhnya Rasulullah SAW biasa mandi daripada bekas Maimunah. Ini adalah salah satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan selain beliau tentang matan ataupun konten hadis yang sama, itu Nabi SAW mandi dengan Maimunah radhiyallahu anha daripada bekas yang sama. Tetapi sebahagian ulama melemahkan riwayat ini. Dan antara sebabnya adalah, kalau kita lihat 10 salam dikatakan daripada seorang lelaki sahiban Nabi SAW, seorang lelaki yang bersahabat dengan Nabi SAW. Jadi siapa tu orangnya? Oh, tak tahu ni menunjukkan ni lemah. Kemudian dalam riwayat ni pula seolah-olah perawi itu Amr bin Dinar tidak pasti. Mengikut kebanyakan ataupun kebanyakan ilmu aku, mengikut apa yang terlintas dalam hatiku. Biasa kalau orang apa ni, kalau sure dia kata Abu Sya'sak telah mengkhabarkan padaku. Jadi ni adalah tarina, tanda-tanda hadis ni lemah. Tetapi apa yang kita dapati bahawa kalau riwayat ini lemah, kita ada riwayat sebelum ni yang tidak ada ragu-ragu kat situ. Jadi terus dia kata Maimunah telah mengkhabarkan dan seterusnya. Walau bagaimanapun, kita ada riwayat-riwayat lain, bukan, kalau bukan daripada Maimunah pun datang daripada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Mereka mandi sama-sama. Jadi tak ada masalah. Jadi tak ada masalah sebenarnya dalam hadis ini. Walau bagaimanapun, sebagian ulama bila dah tak boleh buat apa-apa, Nabi SAW larang mandi seorang lelaki mandi daripada bekas perempuan daripada bekas lelaki, taklah mandi sama-sama. Tiba-tiba datang pula hadis Nabi SAW mandi dengan Maimunah. Di mana satu nak ambil? Jadi terpaksa mereka tolak salah satu. Nampak aja kelemahan kat sini, habis mereka kata mereka tolak dan mereka ambil hadis yang melarang. Sebab tu tetap sampai sekarang dah berapa, 1400 tahun, tetap ada khilaf. Ada juga yang ulama mengatakan tak boleh lelaki mandi daripada bekas perempuan. Ada pun perempuan mandi daripada bekas lelaki tu boleh lah, lelaki daripada bekas perempuan tak boleh. Dan ini salah satu pendapat yang paling masyhur daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan begitulah fatwa daripada sebagian ulama sebenarnya, antaranya Syekh Saimin rahimahullah ta'ala. Walau bagaimanapun, kita teruskan dahulu sebelum kita bahaskan sikit tentang hal ini. Haddathana Muhammad ibn al-Musanna qala haddathana Mu'adh ibn Hisham qala haddathani Abi an Yahya bin Abi Katsir qala haddathana Abu Salamah ibn Abdirrahman anna Zainab binta Ummi Salamah haddathathu anna Umma Salamata haddathatha qalat kanat hiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilan fil ina'il wahidi minal janabah. Jadi yang penting daripada Ummu Salamah, dia berkata adalah beliau dan Rasulullah SAW biasa mandi daripada bekas yang satu untuk mandi janabah. Jadi kali ini siapa pula? Ummu Salamah, lagi satu isteri Rasulullah SAW. Jadi bukan sekali Nabi SAW buat macam ni, yang ni mandi dengan isterinya daripada satu bekas, tapi dah banyak kali dengan orang yang berbeza-beza. Bahkan kita boleh katakan itu sunnah Nabi SAW. Riwayat yang berikutnya, haddatana Ubaidullah ibn Mu'adh qala haddatana Abi ha wa haddatana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatana Abdurrahman ya'ni ibn Mahdi qala haddatana Syu'bah an Abdillah ibn Jabri قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك وقال ابن المثنى بخمس مكاكية فقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. Maksudnya, aku telah mendengar Anas berkata adalah Rasulullah SAW mandi daripada lima makakik dan berwuduk dengan makuk. Ini satu makuk. Dan berkata Ibn Muthanna khamsi makakiyah, bukan makakik tapi makaki belakang dia ya. Baik. Dan kemudian Ibn Mu'az kata daripada Abdullah bin Abdullah, dia tak sebut Abdullah bin Abdullah Ibn Jabir. Kalau tu sanad dia berarti kan, mula-mula kata Abdullah bin Abdullah bin Jabir. Tapi dalam riwayat lagi satu, Ibn Mu'az tak kata Abdullah bin Abdullah ibn Jabir. Dia cuma cakap Abdullah bin Abdullah. Itu pun disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Baik, yang penting tu lima apa namanya? Lima makakik ni apa? Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ada yang dimaksudkan dengan makuk ni, makuk ni singular untuk makakik, adalah satu mud. Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat yang lain, ya tawadda'u bil mud, bahawa dia berwuduk dengan satu mud dan dia mandi dengan satu sok hingga lima mud. Jadi mud dengan makakik ni sama lah maknanya. Mud tu apa? Satu ataupun dua, sebanyak dua tapak tangan. Ini bahasa dia ya. Boleh eh? Biar wuduk dengan satu dua tapak tangan. Jadi kita kalau mandi lebih itu maknanya dah memang lebih dah banyak. Kalau tak cukup juga, tiga kali tuang gayung tu, saya tak tahu apa lagi yang cukup. Sebenarnya cukup eh, tiga kali dah cukup. Lebih daripada cukup dah tu. Sekali untuk sebelah kanan, sekali untuk sebelah kiri, sekali lagi untuk semua sekali. Cukup. Riwayat yang berikutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Waqi' an Mis'ar an Ibn Jabr an Anas qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u wa yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdad. Biasanya Nabi SAW berwuduk dan mandi dengan satu sa' sehingga lima mud. Sehingga lima mud. Satu sa' dua setengah mud. Kurang itu. Jadi dua setengah hingga lima mud. Itulah kadar yang digunakan oleh Nabi SAW untuk wuduk dan mandi sekali. Riwayat yang berikutnya, wa haddatsana Abu Kamil Al-Jahjari wa Amr bin Ali kilahuma an Bishr bin al-Mufaddal qala Abu Kamil haddatsana Bishr qala haddatsana Abu Raihana an Sufyan an Safina qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughassiluhu as-sa'u min al-ma'i min al-janabati wa yuwaddi'uhu al-muddu. Jadi daripada Safina dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandikannya satu sa' daripada air daripada janabah dan mewudukkannya satu mud. Beza lafaz ni. Yalah, yang mandikan dia apa? Air lah. Tapi yang mandi Nabi SAW, tapi yang mandikan dia jadikan dia bersih, air. Berapa banyak? Satu sa' untuk mandi dan satu mud untuk berwuduk. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي حدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سفينة هي adalah صاحب يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع wa yatatahharu bil muddi. Bahawa Rasulullah SAW mandi daripada satu sa' dan bertaharah dengan satu mud. Yani berwudu daripada satu mud. Wa fi hadis Ibn Hujrin aw qala wa yutahhiruhu al muddu. Dan yang mensucikannya, yang mewudukannya adalah satu mud. Wa qala wa qad kana kabira wa ma kuntu athiqu bi hadithihi. Dan adalah beliau, yakni Safina ini telah tua, dan aku tidaklah aku percaya dengan hadisnya. Itu lagi satu masalahan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Safina, dan Safina ini sahabi. Siapa kata? Abu Bakar bin Abi Syaibah, salah seorang daripada perawinya. Jadi kalau seorang sahabat tu yang telah meriwayatkan daripada Nabi SAW, maknanya hadis ni hadis marfu'. Dan dia diriwayatkan oleh Imam Muslim menunjukkan bahawa di sini hadis sahih. Cuma perawinya kata dia dah tua dan aku tidak percaya dengan hadisnya. Baik. Jadi kalau ada perawi kata tak berapa percaya, tak percaya dengan hadisnya, maknanya itu tanda-tandanya okay, lemah, sama juga lah. Tapi Imam Muslim rahimahullah ta'ala kata Imam Nawawi tidaklah meriatkan hadis Safinah ini dan bersandarkan semata-mata kepada hadis beliau. Sebab kita dah jumpa sebelum ni tentang apa? Tentang riwayat lain, Nabi SAW mandi dengan satu sok dan berwuduk dengan satu mud. Jadi menunjukkan bila Imam Muslim masukkan kat sini sebab dia membenarkan riwayat-riwayat yang lain yang sahih. Jadi sebenarnya walaupun dia tua dan dia tak percaya kepada orang tersebut kerana mungkin terlupa. Tua maknanya apa? Mungkin terlupa. Tapi rupa-rupanya Safinah ini hafalannya masih kuat lagi walaupun dia dah apa? Dia dah tua. Alhamdulillah. Itu yang kita sangkakan tentang sahabat. Dan ini menunjukkan bahawa perawi kalau dia tak yakin, kalau dia tak sure, dia sebutkan, dia tak pasti. Kalau dia pasti, maknanya dia tak sebutkan. Ini semua faedah untuk kita lebih berhati-hati. Bukan mereka sembarang-sembarang aja meriwayatkan hadis. Jadi tentang hukum bab ini, jelas bahawa boleh kita mandi dengan ataupun daripada bekas yang sama yang digunakan oleh orang lain, sama ada dia lelaki maupun dia wanita. Itu asal dia. Sebab Nabi SAW mandi dengan isteri-isterinya daripada satu bekas. Jadi kalau dia boleh untuk Rasulullah SAW, boleh untuk isterinya. Boleh untuk isterinya, boleh untuk Rasul. Sebab tak ada beza asalnya antara lelaki dan perempuan. Walau bagaimanapun, kita kena isyaratkan bahawa terdapat sebuah hadis yang dibuatkan oleh sebagian ashabu sunan yang melarang daripada lelaki mandi daripada bekas perempuan, perempuan mandi dari bekas lelaki. Dan taklah mereka mandi sama-sama. Hadis itu juga hadis yang sahih. Jadi bagaimana kita nak berhadapan dengan hadis-hadis yang zahirnya berbeza-beza ni, berlawanan? Maka kata ulama yang telah kita tarjihkan bahawa larangan tersebut bukanlah larangan kepada haram dan hingga tidak sah. Tapi larangan tu hanyalah untuk berhati-hati, berwaspada daripada apa? Was-was. Sebab kalau kita tak nampak orang itu mandi, lepas tu kita datang, kita mandi daripada bekas dia, ada kemungkinan apa? Ada kemungkinan kotor dan sebagainya. Tapi kalau kita mandi sama-sama, maka kita nampaklah ada najis ataupun kekotoran di dalam bekas air tersebut ataupun tidak. Jadi itu sebab Nabi SAW kata dalam hadis itu wal yaghtarifa jami'an, hendaklah lelaki dan perempuan tu mandi sama-sama. Jadi adapun kalau mandi tak sama-sama akan timbul was-was. Ini setelah ulama bersepakat bahawa wanita boleh mandi daripada bekas lelaki secara mutlak, sama ada sama-sama ataupun bukan sama-sama. Jadi khilafnya adalah pada lelaki mandi daripada bekas wanita secara berasingan daripada bekas yang sama. Jadi itu satu jalan yang apa ni, kita akan jalan keluar. Adapun ulama-ulama masih tetap khilaf dan cara mereka mentarjihkan adalah melemahkan satu kumpulan hadis dan menguatkan satu kumpulan hadis. Masalah dia adalah masalah riwayat. Kita tak nak masuk dalam hal tersebut. Kita dah isyaratkan tadi, mengikut kebanyakan ilmu aku yang telah terlintas pada fikiran aku. Jadi mereka ada yang mendaifkan riwayat Imam Muslim. Tapi susah nak tolak riwayat Imam Muslim sebab apa? Ada banyak lagi riwayat-riwayat lain yang Nabi SAW mandi daripada bekas yang sama dengan isteri-isteri. Wallahualam. Kemudian kita teruskan pada bab berikutnya. Kita akan cuba kita katakan riwayat-riwayat ni. Semua riwayatnya banyak, tapi kebanyakannya maksudnya sama. Ada tambahan sikit-sikit tu jalan kita akan terangkan. Bab istihbabu ifadatil ma'i ala ra'si wa ghairihi thalathan. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala syarahkan kitab Sahih Muslim ini, bab menerangkan tentang disunatkan, disukai, istihbab menuangkan air atas kepala ataupun selainnya 3 kali. Yang ini tuang atas kepala 3 kali ataupun tuang atas selain kepala 3 kali. Yang ini tuang air ketika mandi. Jadi nak bawakan hadis-hadis tu. Maka Imam Muslim rahimahullah ta'ala berkata, haddatsana Yahya ibn Yahya wa Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Syaibah qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Sulaiman ibn Surat an Jubair ibn Mut'im qala tamaraw fil ghusli 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ba'du al-qaumi amma ana fa inni aghsilu ra'si kadha wa kadha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fa inni afidu 'ala ra'si thalatha akuf. Beberapa orang sedang berdebat tentang mandi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata sebahagian daripada kaum, adapun aku, maka aku mencuci kepala aku begitu dan begini. Maka Rasulullah SAW bersabda, adapun aku, maka sungguhnya aku menuangkan atas kepala aku 3 tuangan sebesar tapak tangan. Talata akuf. Jadi itu cerita hadis ini, bahawa ada sebahagian sahabat berdebat, mandi macam ini, mandi macam ini, aku cuci kepala macam ini, dia kata aku cuci kepala macam itu. Nabi SAW dengar, ada pun aku, aku cuci kepala, aku tuang aja air atas kepala aku 3 kali. Jadi itulah dalil yang digunakan oleh Imam Nawawi dan ulama-ulama lain, bahawa disunatkan menuang air di atas kepala atau mencuci kepala 3 kali. Jadi 3 kali itu ada makna lain lebih daripada apa setakat sahnya mandi. Dia dah katakan mandi tu ada 2 sifat. Satu sifat sah, sifat cukup. Satu lagi ada sifat sempurna. Yang sempurna adalah 3 kali, tidak wajib. Tetapi yang cukup, yang sah aja adalah sekali saja ataupun berapa kalilah. Yang penting apa, kena air seluruh badan. Jadi ini hampir sama dengan ataupun samalah dengan sifat wuduk yang sempurna, iaitu kita basuh semua anggota wuduk 3 kali 3 kali. Melainkan apa? Kepala saja. Kepala kita tidak basuh, kita tidak cuci 3 kali. Boleh? Riwayat yang berikutnya. Wa haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far, qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Sulaiman ibn Surad عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي 3. Daripada Jubair bin Mut'im, daripada Nabi SAW, sesungguhnya telah disebutkan di sisi beliau tentang mandi janabah. Maka sabda Nabi SAW, adapun aku, maka aku tuang atas kepalaku 3 kali. Jadi ini adalah riwayat yang lebih ringkas. Tak disebutkan tuang 3 kali, tuang dengan gayung ke, berapa banyak ke. Tapi diterangkan oleh riwayat yang pertama tadi, dituang sebanyak apa? 3 kali tapak tangan. 2 tapak tangan ni 3 kali. Maknanya 3 mud. Dan riwayat ini semua tidak menerangkan tentang berwuduk sebelum apa? Sebelum mandi, betul eh? Masuk kemaluan dan sebagainya. Ini semua menunjukkan bahawa yang kita sebutkan tadi, yang kita baca tu, tentang berwuduk sebelum mandi, cuci kemaluan dan basuh tapak tangan kiri yang mencuci kemaluan dengan tanah tu, semua adalah sunnah. Jadi sebenarnya cukup kita tuang atas kepala 3 kali dah habis lah. Yang penting air semua kena dekat seluruh badan. Tak perlu nak busuk. Wa haddatsana Yahya ibn Yahya wa Ismail ibn Salim qala akhbarana Husain an Abi Bishrin an Abi Sufyan an Jabir ibn Abdullah أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي 3. Dengan sanadnya daripada Jabir bin Abdullah, sesungguhnya delegasi Thaqif bertanya Nabi SAW, lalu mereka berkata, sesungguhnya bumi kami adalah bumi kawasan yang sejuk, ardun baridah, bagaimana dengan mandi? Maka Nabi SAW jawab, adapun aku, maka aku tuang atas kepala aku 3 kali. Jadi hadis ini datang jawapan terhadap soalan satu kumpulan sahabat, bukan daripada Madinah tapi daripada Thaqif. Dia orang lain daripada Mekah, pasal dari Thaqif ni. Bukan Taif. Taif memang kawasan apa? Sejuk. Nah. Jadi bagaimana kita nak mandi tempat kita sejuk? Pakai air banyak-banyak masalah. Maka Nabi SAW senang aja. Jawabnya kata, maka aku tuang atas kepala aku 3 kali, dah selesai. Tak payah banyak-banyak. Okay. Jadi ini menunjukkan bahawa tidak perlu nak wuduk dululah sebelum mandi. Tapi kalau berwuduk itu adalah sunnah. Jadi kalau kita dah mandi daripada janabah, maka kita terus boleh menunaikan solat. Walaupun kita tak niat nak apa? Nak wuduk. Waktu kita mandi tu kita tak niat nak wuduk, kita cuma niat apa? Niat mandi jelah. Mengangkat hadas besar. Boleh? Qala Ibn Salim fi riwayati haddatsana Husain qala akhbarana Abu Bishrin. Berkata Ibn Salim dalam riwayatnya telah mengkhabarkan, yakni haddatsana Husain, dan telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bishr. Dan dia berkata, sesungguhnya delegasi Thaqif berkata, ya Rasulullah. Apa sebabnya Imam Muslim bawakan ni? Kerana Husain ni, tak salah saya, Husain adalah seorang yang mudallis. Husain perawi yang mudallis. Mudallis ni biasa dia ada sembunyi-sembunyi sikit. Jadi dia kalau kata daripada fulan, sebenarnya bukan daripada fulan. Bukan daripada fulan secara langsung, secara direct, tapi daripada orang lain daripada fulan. Dia tak bohong daripada fulan. Tapi dia hanya bohong dia. Kalau bohong dia pun macam bohong bohong high class lah. Maksudnya daripada dia, tapi daripada dia ni daripada dia. Masalahnya ulama hadis tak boleh, tak suka macam gini. Awak kalau cakap daripada fulan, mesti awak dengar langsung daripada dia, bukan daripada orang lain. Sebab orang lain tu kita tak tahu siapa. Mungkin kuat hafalan dia, mungkin tidak, mungkin boleh dipercayai, mungkin tidak. Jadi oleh kerana itu, kalau ada perawi mudallis, mudallis maknanya dia sembunyi-sembunyi kan ni, macam kereta accident nak jual, dia spray dulu ketuk semua. Lepas tu nak jual dia tak apa semua, okey. Ha, ni namanya mudallis. Ada kat belakang kan, tak nampak. Dia cakap okey betul juga, okey kat luar tu okey. Kat dalam tu tak okey. Jadi sebenarnya dia nauk ataupun jenis daripada pembohongan. Kalau dalam hadis Nabi SAW lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi lah. Jadi orang yang mudallis ni, yang suka tutup-tutup ni, tidak boleh diterima riwayat. Tapi tak bermaknanya mereka ni tak kuat hafalannya, mereka ni pembohong besar, tak. Sebab kemungkinan orang yang apa, kadang-kadang dia kata, sebab kita dah tak sure lagi tau, bila dia kata daripada fulan ni, betul daripada dia ke daripada orang lain, daripada dia. Kadang-kadang dia cakap daripada fulan, memang betul daripada fulan langsung. Tapi oleh kerana kita dah tak tahu lagi mana satu, mana satu, so kita dah dapat bongkar sekali dia dah cakap macam cakap bohong tu kan, dia dah tak delis. Maka sampai bila-bila kita dah apa ni, tak boleh pakai gitu je. Daripada fulan aja kita kena check. Ini tak boleh. Oleh kerana itu, ulama' mensyaratkan tidak diterima, untuk diterima riwayat mudallis ni, tidak diterima, untuk menerima riwayat mudallis ini, hendaklah kita yakin ataupun dia tidak menggunakan lafaz dari, an'ana. Kita panggil an'ana. An'anu maknanya dari-darilah. Dari dia kita tak boleh pakai. Tapi kalau dia cakap sami' tu fulan, aku telah dengar fulan, okey. Ini lafaz-lafaz yang clear. Okey, akhbarana fulan atau haddatsani fulan, bolehlah. Tapi kalau cakap qala fulan, fulan telah berkata, mungkin dia berkata direct, mungkin dia berkata tak direct. Kalau an fulan, dari fulan, mungkin direct, mungkin tak direct. Jadi kalau lafaz dia jelas, boleh. Lafaz tak jelas, kita tolak. Walaupun mungkin betul. Nampak? Ini berwaspada dalam hal ini. Oleh kerana itu, oleh kerana Husain ni mudallis, kalau kita tengok sanad yang pertama dah kat atas tu, semuanya an. Kalau akhbarana Husain, an Abi Bashir, an Abi Sufyan. Dari-dari kan? Sebab tu Imam Muslim bawa lagi satu riwayat daripada Ibnu Salim pula, haddatsana Husain, qala akhbarana Abu Bashir. Kita tak kata an lagi. Qala akhbarana Abu Bashir. Jadi yang ini menunjukkan bahawa ada dalil lain bahawa dia dengar secara langsung. Sebab tu Imam Muslim berani letakkan riwayat Husain ini. Walaupun dibawa riwayat yang lemah, bukan itu sandarannya. Ada dalil lain bahawa orang ini tidak mudallis. Baik, kita lihat riwayat yang berikutnya. Haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab yani As-Saqafi qala haddatsana Ja'far an abihi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghassala min janabatin sabba ala ra'sihi thalatha hafanatin min ma. فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. Maksudnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata adalah Rasulullah SAW biasa mandi daripada janabah dan dia menuangkan atas kepalanya tiga tuangan daripada air. Maka berkata kepada Jabir Hasan ibn Muhammad, sesungguhnya rambut aku banyak. Maka Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku berkata padanya, wahai anak saudaraku, adalah Rasulullah SAW rambutnya lebih banyak daripada rambutmu dan lebih cantik lagi. Jadi maksudnya Jabir radhiyallahu anhu ceritakan berapa banyak air yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mandi janabah, iaitu dengan tiga kali tuangan saja. Tiga kali tuangan air. Jadi anak saudaranya Muhammad bin al-Hasan al-Hasan bin Muhammad kata, rambut aku panjang. Menunjukkan sahabat biasa rambut panjang. Nabi SAW pun rambut panjang rupanya. Kata Jabir, bahkan lagi panjang daripada rambut engkau ni dan lagi cantik. Tapi cukup untuk Nabi SAW tiga kali tuangan air. Jadi tak ada hujah untuk kau tak boleh pakai tiga kali tuangan air untuk mandi janabah. Ya, banyak ke sedikit boleh sebenarnya. Ada apa-apa soalan? Sebelum kita pindah kepada bab berikutnya. Bab hukum dhafairil muhtasalah. Bab hukum dhafairil muhtasilah. Bab menangkan hukum ikatan-ikatan rambut wanita yang mandi. Apa hukum wanita yang rambut panjang yang mencucang rambutnya? Macam mana dia nak mandi? Adakah dia mesti melepaskan tucangnya ataupun tak payah? Maka diriwayatkan beberapa hadis di dalam bab ini. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amrun Natib wa Ishaq bin Ibrahim wa Ibn Abi Umar kulluhum an ibni Uyainah qala Ishaq akhbarana Sufyanu an Ayyub ibni Musa an Sa'id ibni Abi Sa'id al-Maqburi an Abdullah ibni Rafi' maula Ummi Salamah an Ummi Salamah qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si fa anquduhu li ghuslil janabah qala la innama yakfiki an tahthi 'ala ra'siki thalatha hathayat thumma tufidina 'alayki al-ma'a fatathurina. Dengan sanadnya daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang mengikat rambut kepalaku. Apakah aku melepaskannya untuk mandi janabah? Jawab Nabi SAW, la, tidak. Hanya sahaja cukup untukmu menuangkan atas kepalamu 3 kali tuangan air. Kemudian kau tuangkan mak ataupun air atas sekalian badanmu lah. Maka kau telah bersih. Fatathurin. Ini bersih daripada mandi janabah. Jadi ini nas daripada Rasulullah SAW yang datang daripada soal jawab. Soalan daripada isteri Nabi SAW, Ummu Salamah. Bahawa beliau mengkhabarkan tentang rambutnya. Di mana rambutnya panjang dan diikat rambutnya. Kalau nak mandi janabah. Mandi janabah. Perlu tak dia buka, tanggalkan ikatan rambutnya? Nabi SAW kata, perlu tak perlu? Tak perlu. Jadi apa dia cukup buat? Dia tinggal tuang aja kat kepala dia 3 kali. Kemudian tuang lagi air kat seluruh badan. Maka dengan itu dia telah bersih. Ni dalil sekali lagi, tak perlu wuduk dan apa-apa lagi lah sifat-sifat mandi yang sempurna yang kita telah baca bagaimana Nabi SAW lakukan. Ini dah cukup dan terangkatlah hadas besar ni. Baik. Riwayat yang berikutnya, wa haddatsana Amr an-Naqid qala haddatsana Yazid ibn Harun ha wa haddatsana Abdu ibn Humayd قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب ابن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقذه للحيضة والجنابة فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. Baik, sanad ni lain sikit. Baik, dan matanya pun lain. Yang penting dalam matanya, apakah aku perlu menanggalkan ikatan rambutku, fa'angkuduhu untuk haid dan untuk janabah, yakni untuk mandi, mandi haid dan mandi janabah. Adapun riwayat pertama kata apa? Apakah aku tanggalkan tucang aku ni untuk mandi janabah saja? Ni untuk haid dan janabah. Ini satu kemusykilan yang besar. Maka jawab Nabi SAW, tidak, sama juga macam tadi. Kemudian dia terangkan atau disebutkan makna hadis Ibnu Uyainah tadi. Riwayat yang berikutnya sampai kita nampak semuanya. Wa haddatsanihi Ahmad Ad-Darimi qala haddatsana Zakaria Ibnu Abi qala haddatsana Yazid yakni Ibnu Zuraiy an Rauh Ibnu Al-Qasim قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. Dengan sanad daripada Rauh bin Al-Qasim, dia berkata Ayyub bin Musa telah mengkhabarkan pada kami dengan sanad ini dan dia berkata, yakni dengan sanadnya tu, apakah aku menanggalkan afa'ahulluhu, menanggalkan apa ikatan rambut aku, maka aku mencucinya untuk mandi janabah. Walam yazkur, dan sanad itu tidak menerangkan al-haidah. Ini aku mandi daripada janabah dan daripada haid. Jadi dalam banyak-banyak riwayat, berapa banyak riwayat yang terangkan tentang haid? Satu je. Lain semua kata apa? Mandi daripada janabah. Jadi permasalahannya adalah apa hukum wanita yang mengikat rambutnya kalau dia nak mandi untuk janabah? Perlu tak dia buka? Tak perlu. Walaupun siput besar macam Sarawak, perlu tak perlu? Tak perlu. Tuang aja air 3 kali, cukup. Siapa cakap? Nabi SAW kata tak payah buka. Itu kalau untuk mandi janabah. Adapun untuk mandi haid bagaimana pula? Satu riwayat mengatakan, kalau nak ikutkan, untuk haid pun sama juga, tak payah kita buka. Tetapi di sana terdapat satu golongan ulama yang mengatakan untuk mandi janabah betul, tak payah buka tucar. Tapi kalau untuk mandi haid, mesti buka tucar. Kenapa pula? Kan Nabi kata, kan dalam hadis ini dia tanya, apakah aku buka untuk haid dan janabah? Maka mereka mengatakan, oh, riwayat ini, riwayat yang untuk haid ini adalah riwayat yang pelik, riwayat syar, riwayat yang tertolak. Tertolak tak sahih. Dia tidak bayar mahfuz. Salah seorang daripada perawinya ada waham kat situ. Sebab itulah kita dapati lain-lain riwayat semua hanya sebutkan janabah saja, mandi janabah, tidak sebutkan mandi haid. Baik, kenapa kamu kata yang haid kena apa? Kena buka tucar? Mana dalilnya pula? Kalau tak ada dalil haid, mandi haid kena buka tucar, kenapa kamu kata kena buka? Oh, kita ada dalil lain. Dalilnya terdapat dalam hadis Sunan Ibn Majah dan lain-lain lagi, bahawa Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha pada hajatil wada', "Unqudi ra'saki wa ghtasili." Hendaklah engkau buka tocang rambutmu wahai Aisyah dan mandilah. Dalam riwayat lain, "Wa amshiti," dan sikatlah rambut. Itu dalil bahawa dan Aisyah ketika itu sedang junub atau haid, sedang haid. Jadi itu dalil bahawa perempuan haid lain, dia kena buka rambut dia. Tak tucang. Itu pun satu permasalahan. Hadis tu hadis sahih. Hadis tu hadis sahih. Jadi mana satu kita nak ambil? Dan golongan yang kedua tadi yang kata kalau untuk haid nak kena buka rambut, mereka berdalilkan dengan satu lagi hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, iaitu riwayat selepas ni. Kita baca dulu. Bukan riwayat ni lah. Riwayat yang untuk dalam bab lain. Tak apa, kita baca dulu riwayat yang selepas ni. Ini adalah perbuatan sahabat. Wa haddatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ali bin Juhrin jami'an 'an Ibn Ulayya. Qala Yahya akhbarana Ismail ibn Ulayya 'an Ayyub 'an Abi Zubair 'an Ubayd ibn Umair. Qala balagha 'Aisyata anna Abdullah ibn Amr ya'murun nisa' إِذَا اغْتَسَلْنَا أَنْ يَنْقُبْنَا رُؤُوسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لِبْنِ عَمْرٍ هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَا أَنْ يَنْقُبْنَا رُؤُوسَهُنَّ أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَا رُؤُوسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. Bahwa telah sampai pada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Abdullah ibn Amr telah memerintahkan wanita-wanita bila mereka mandi untuk membuka ikatan rambut kepala-kepala mereka. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, alangkah peliknya Ibnu Amr ini. Dia memerintahkan wanita bila mandi, buka, tanggalkan tucang rambut kepala mereka. Kenapakah beliau tak perintahkan mereka mencukur saja kepala mereka? Terus dia bawa dalil. Sesungguhnya aku telah mandi dengan Rasulullah SAW daripada bekas yang satu, dan tidaklah aku menambah selain daripada aku menuangkan atas kepalaku 3 kali tuangan air. Jadi Aisyah radhiyallahu anha telah mengingkari ijtihad seorang sahabat lelaki, dia suruh wanita-wanita apa, buka tucang rambut. Dia ingkar kerana pada dia itu adalah tu perkara yang apa, yang salah. Kenapa tak suruh cukur sekali lah rambut kepala dia, senang je. Maknanya dia marah sebab ini tak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah Aisyah radhiyallahu anha, dia akan mempertahankan sunnah. Kemudian dia bawa hadis, hujahnya adalah aku pernah mandi dengan Nabi SAW daripada satu bekas. Itu bab lain lah, satu bekas tak di efek kat sini. Tapi yang penting adalah aku cuma tuang atas kepala aku 3 kali saja tuangan air. tak perlu nak buka rambut. Itu dalil. Riwayat ini menguatkan riwayat-riwayat yang tadilah, bahawa wanita yang mandi sama ada mandi junub atau mandi haid tak perlu nak tanggalkan tocang rambut. Jadi kita balik kepada pembahasan tadi. Kalau kita ditanya wanita sedang haid, kalau nak mandi, nak mandi haid, mandi hadas besar tu, bila dah habis darahnya, perlu tak ditanggalkan ikatan rambut? Kalau kita kata ya, dalilnya adalah riwayat Muslim ini. Kalau kita kata tidak, kita mesti jawab riwayat Muslim ini. Dan ulama telah menjawab riwayat Muslim ini yang mengatakan apa ni yang ada sebut tentang haid. Jadi mereka semua katakan riwayat ini syaz, lemah. Riwayat Muslim pun lemah. Ya, riwayat Muslim pun lemah. Kita bukan suka-suka nak cakap lemah, kita ada bukti. Kita ada bukti. Jadi pertama mereka katakan mandi untuk haid dengan mandi untuk janabah ni tak sama. Mandi untuk haid ni lebih daripada mandi janabah yang biasa. Mandi haid sekali-sekali, mandi janabah mungkin selalu, betul tak? Jadi mandi haid itu perlu kepada apa? Lebih berhati-hati, lebih bersih lagi berbanding dengan mandi janabah. Sebab itu diringankan untuk wanita yang ada tocang rambut. Kalau mandi janabah saja, dia tak perlu nak buka. Kalau tidak, susah nak buka, basuh rambut semuanya. Rasa selalu, mungkin selalu. Tapi mandi haid sekali-sekali, sebulan mungkin sekali. Jadi perlu kepada apa ni? Dibuka rambut, dicuci betul-betul semuanya. Campur dengan riwayat yang kita dah sebutkan tadi. Cuma permasalahannya, riwayat Aisyah bahawa Nabi SAW suruh dia buka rambut dia untuk mandi haid yang berlaku pada hajatil wada, sebenarnya cerita dia begini. Baru sampai dekat Zulhulaifah tu miqat untuk jatuhkan ihram haji, Aisyah radhiyallahu anha tu datang haid. Jadi dia dah nangis lah. Alamak, aku haid, tak boleh lah buat haji. Aku semuanya dah keluar penat-penat, tak dapat buat haji. Mungkin Nabi SAW pun tujuk dia, kata hadza syai'un katabahu Allah 'ala banati Adam, ini satu perkara yang Allah telah tulis, telah wajibkan atau telah tentukan, tetapkan atas anak-anak perempuan Adam. Jadi tak payah kita nak nangis. Memang dah takdir, nak buat apa, redha je lah. Kemudian Nabi SAW perintahkan dia untuk apa? Untuk buka rambutnya dan mandi. Jadi tu mandi apa? Baru datang haid, takkan tak nak mandi lepas haid? Mandi apa tu dekat miqat? Mandi haid kan mandi apa tu? Mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram. Sebab tu dalam riwayat lain Nabi SAW suruh sikat rambut apa semuanya. Dan kita sebelum tu, waktu kita mandi ihram, kita buat apa? Mandi betul-betul, sabun semua. Lepas tu kita kalau nak yang lagi bagus, kita pakai minyak wangi. Kita pakai wangi, pakai minyak wangi. Tapi bukan kat baju eh, kat badan, yang pakai kat baju. Dan lepas tu kita solat, lepas tu baru kita jatuhkan niat ihram. Walaupun anda masih bau lagi, tak payah cuci. Itu sunatnya. Jadi kata mereka, ini bukan mandi haid, ini mandi sunat ihram. Apa dalilnya bahawa kalau mandi haid kita kena buka tucang? Jadi mereka katakan ini tanbih. Tanbih tu maknanya peringatan, isyarat kepada benda yang daripada benda yang kecil untuk benda yang lebih besar. Benda yang kecil kepada yang lebih besar. Apa yang kecil? Ni mandi apa? Mandi sunat ihram, dah kena buka tucang. Kalau mandi haid dan dia sedang apa? Sedang haid, kena buka tucang. Apalagi kalau mandi haid, lagilah kena buka, kena buka tucang. Jadi mereka dalilkan dengan hadis ini. Dan satu lagi, kalau ni tak cukup kuat, ada lagi hadis akan datang selepas ni jauh. Sebab Nabi SAW detailkan cara mandi haid macam gini. Mesti kena gosok rambut, kena letak wangi apa semuanya. Tapi kalau mandi junub macam ini je, tak payah. Ingatkan ada perbezaan antara mandi haid dengan mandi junub. Nanti tak nak sampai pada bab tu. Sekarang tentang riwayat dalam Sahih Muslim ini, ada menerangkan tentang afa'angkuduhu fa'angkuduhu lil haidati wal janabah. Apakah aku menanggalkan kucang aku untuk haid dan janabah? Jadi kata ulama antaranya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam syarah Sunan Abu Dawud, beliau mengatakan riwayat ini syadz, dan itulah juga yang dibawa ataupun dipegangi oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kenapa riwayat ini adalah riwayat daripada Abdul Razzaq. Kalau nampak, siapa ada buku nampaklah. Wafi hadithi Abdul Razzaq, kata Imam Muslim apa? Dalam hadis Abdul Razzaq, apakah aku menanggalkannya untuk haid dan untuk janabah. Dan Abdul Razzaq ni riwayat daripada siapa? Daripada Sufyan Al-Thawri. Adapun riwayat selain daripada Abdul Razzaq, semuanya cerita tentang janabah aja, tak cerita tentang mandi haid. Dan siapa ni Abdul Razzaq? Salah seorang perawi daripada Sufyan Al-Thawri. Dan orang lain yang riwayat daripada Sufyan Al-Thawri adalah Yazid bin Harun. Dalam sanad tu pun ada Yazid bin Harun pun riwayat daripada Al-Thawri. Jadi ada dua orang riwayat daripada Al-Thawri, Yazid bin Harun dan Abdul Razzaq. Kemudian daripada jalan lain, ada perawi lain yang nama dia Ayyub pun ada dalam sini. Dan yang riwayat daripada Ayyub, Sufyan ibn Uyainah dan Rauh ibn al-Qasim. Kalau kita nampak dekat sanad dia ada dekat situ. Jadi semua perawi, yakni Ibn Uyainah dan Ruh Ibn Al-Qasim daripada Ayyub, begitu juga dengan Yazid bin Harun daripada Thawri, semua kata janabah saja. Seorang dia cakap, iaitu Abdul Razzaq daripada Thawri, kata janabah dan haid. Dalam kaedah, kalau ada satu perawi meriwayatkan sesuatu tambahan dalam hadis yang berbeza dengan ramai orang lain yang setaraf dengan dia, maknanya dia orang tak hafal, dia ni je boleh hafal, menunjukkan dia ni punya hafalan lemah. Maknanya dia punya apa? Dia punya tambahan tu adalah tambahan yang lemah, dia tak sama status dengan yang lain. Bahkan kalau dia satu dengan satu je, dia punya pun tak boleh pakai. Ni apalagi dia telah berbeza dengan ramai orang lagi. Itu yang mereka sebutkan tu lah. Jadi itu dinamakan dalam mustalah hadis riwayat syadz, tak mahfuz. Yang mahfuz yang dipelihara oleh perawi-perawi lain, semuanya yang ini. Itu dalil bahawa tambahan ni adalah kesilapan daripada perawi ini. Bukan Imam Muslim yang salah. Imam Muslim bawa betul semuanya. Semua perawi ini yang tersilap. Oleh kerana itu, masalah dia adalah masalah mensahihkan atau mendhaifkan hadis. Dan itu antara sebab khilaf lah. Antara banyak sebab ulama berselisih pendapat. Kerana ada yang sahihkan hadis ini, jadi hukum dia gini. Ada yang lemahkan hadis ini, jadi dia hukum lain. Dan ini antara ni. Okay, kalau kita nak tulis dia punya, siapa yang ada dia punya sanad-sanad dia tu semua, senang sikit lah. Hadis ini semuanya, yang hadis pertama tu yang hanya sebut tentang janabah, semuanya daripada Ibnu Uyainah. Kulluhum an Ibnu Uyainah. Ibrahim dan Ibnu Abi Umar. Banyak orang yang riwayatkan hadis ini. Banyak. Tapi semuanya sampai kepada satu orang juga. Ibnu Uyainah ini siapa? Sufyan Ibnu Uyainah. Jadi lain pun tak ada tengok, semua balik kepada diri saja. Jadi kesilapan bukan daripada orang-orang itu semuanya. Dia mesti mula daripada sini. Jadi kata Ishaq begini, begini, kata si Datu begini, itu semua tak important. Yang penting ni riwayat ni cuma cakap dan apa saja. Dan Ibnu Uyainah bersama-sama dengan Ruh Ibn Al-Qasim, ya, Ruh Ibn Al-Qasim, mereka riwayatkan daripada Ayub. Dalam sanad yang kedua, Akhbarana Abdul Razak qala akhbarana Thawri an Ayyub ibn Musa. Nama dia Ayyub, Ayyub ibn Musa. Jadi sanad dia sampai kat sini. Dan satu lagi, Yazid bin Harun dan Abdul Razak. Beliau ni berdua bawa daripada Al-Sawri. Jadi kita lihat semua sanad-sanad ni kat sini semuanya janabah tadi. Jadi dalam banyak-banyak surah tadi, Abdul Razak riwayatkan daripada Sawri, dan dia punya riwayat adalah Al-Qaidah dan Rajana. Orang semua ni dia seorang. Jadi kalau seorang tu jujur tengok riwayat, sama ada semua lupa dia seorang ingat, atau semua ingat dia seorang lupa. Takkan satu pun daripada mereka tak terlupa tentang Khairah. Ini pula yang ringan. Yang dia kalau banding yang lain tak ada beza, dia boleh dipercayai, tapi tak, tak adalah status dia tinggi sangat, hebat sangat. Kalau dia daripada Sawri, ni orang ni lebih hebat daripada Sawri, yang ni Syekh ni, bandingkan dengan dia. Kita tengok eh, kesilapan tu mungkin berlaku daripada Sawri lah. Ni Sawri ni nanti sambung lagi lah sampai pada sahabat. Sambung lagi. Ayub riwayatkan tak ada jalan, bukan jalan dia. Sebab tu kata Ibn Qayyim, ni kita nak faham sikit je, kalau Yazid bin Harun ni tak ada, minta maaf. Ha, kalau kalau ini tak ada, riwayat yang pertama tak ada, semua datang daripada Sawri je lah. Jadi ada dua kan, beza kan. Mungkin lah kita katakan apa, ha, dia ni tak hafal lebih, pasal dia ni seorang aja kan. Sebab dulu dah ada orang yang sama. Tapi sekarang kita ada riwayat lain daripada jalan lain, semua cakap janabah saja. Takkan dia ni punya boleh betul. Lepas tu yang sama-sama riwayat dengan Sawri, sama-sama riwayat daripada Syekh yang sama, guru yang sama, dia seorang tambah khairah. Jadi yang ini dia riwayat lebih bertepatan dengan riwayat yang atas, yang ramai. Ini punya tak sama dengan yang sedih ini, apalagi yang ramai. Sebab itu ini dinamakan syar. Syar ni ganjil. Ganjil, tapi jenis ganjil yang tak bagus punya ganjil. Ganjil yang gitulah. Syar lawan dia tidak mahfuz. Ghairu mahfuz maknanya tidak dihafal oleh ulama-ulama. Walaupun dalam mustalah hadis kita ada istilah ziyadatu thiqah, maknanya tambahan daripada perawi yang thiqah, yang boleh dipercayai. Kalau ada tambahan dari perawi yang dipercayai, kita terima biasanya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya janganlah tambahan dia tu, jadi tambahan dia bercanaan dengan sikot-sikot yang lain. Tidak bercanaan. Dan ada tarina pula. Dia anak murid dari satu guru. Tapi guru anak murid dari satu tak riwayatkan pula. Dan yang ini pula bersesuaian nak dengan guru lain punya periwayatan. Jadi yang benarnya Ummu Salamah tak pernah tanya, apakah aku tanggalkan tocang aku untuk haid dan janabah? Itu tak betul. Yang ada cuma Ummu Salamah tanya, apakah aku tanggal tocang aku untuk janabah? Jadi jawab Nabi SAW, tak payah. Jadi tak payah hanya untuk janabah. Jadi untuk haid, kena bahas lagi apa pun. Yang telah kita terangkan bahawa untuk haid, dalil lain mengatakan bahawa dia perlu menanggalkan tocang. Baik, daripada sudut ulama, adapun mazhab Syafi'i, kebanyakan ulama menggunakan hadis ini lah. Yang ini hadis tambahan. Jadi mereka katakan untuk janabah, begitu juga dengan haid, tak perlu nak tanggalkan. Jika kalau dia tak payah tanggalkan, air boleh masuk kat dalam anak rambut lah, dalam kepala. Sebab mereka kira apa? Air kena kat kepala, dekat ubur rambut ataupun tak kena. Tucang ke tak tucang. Jadi kalau tak payah tucang boleh, maka tak payah buka. Kalau mesti nak kena buka tucang baru boleh kena, maka mesti buka. Tapi apa pendapat kita tentang apa jawapan kita tentang pendapat ini? Nabi SAW kalau perlu nak kena sampai kepada betul-betul bersih, betul-betul basahkan semuanya, mesti Nabi SAW cakap macam itu ke? Oh, kalau orang yang rambut panjang mesti apa ni, mesti buka. Rambut panjang macam kau ni tak panjang sangat, tak lebat sangat, tak apa, tak apa. Zahir Nabi SAW kasih keringanan, tak payah buka. Kita syarat betul sampai betul-betul kita apa ni, kita nak kena kenakan semua tempat. Kemudian antara ulama mutaakhirin, Ibn Abbas rahimahullah taala dan Lajnah Daimah Kibar Ulama Saudi, mereka mengatakan hadis Muslim ni nas untuk apa? Tak payah buka untuk haid dan juga janab. Daripada mereka riwayat ni riwayat Muslim dan sahih. Tapi sebelum tu mereka kata apa? Ada khilaf. Mereka tahu ada khilaf, bukan pun tak tahu ke ulama. Tetapi walau bagaimana pun mereka katakan yang bagusnya kita buka untuk haid keluar daripada khilaf. Ini fatwa apa? Fatwa kibar ulama. Tak payah pun boleh, tapi kalau buka lagi bagus. Dan dalilnya adalah ini. Yang penting kau amal ada dalil. Tapi dah terangkan ni sikit lebih kurang ni, dia pembahasan dia panjang lagi. Berjam juga saya nak cari ni kan. Jadi kita dah nampak kenapa tambahan haidah itu adalah lemah, dia tak boleh pakai. Jadi kita nanti akan bahaskan dalil mereka yang mengatakan mesti buka tucang. Boleh ya? Jadi kita terpaksa pergi kepada satu hadis sajalah cukup . Nanti kita supaya sempurna kita punya pembahasan. Bab yang berikutnya, bab istihbab isti'mal al-mughtasila min al-hayd khirsatan min miskin fi mawdi'id dami. Bab merangkan disunatkan untuk wanita yang mandi daripada haid menggunakan khirsatan, yakni kain yang wangi untuk menyapu di tempat darah. Jadi kata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Amr ibn Muhammad An-Naqib wa ibn Abi Umar jami'an an Abi Uyainah. Qala Amr haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Mansur ibn Safiyyah an ummihi an Aisyah qalat sa'alat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa taghtasilu min haydatiha. Qala فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها سبحان الله واستتر. وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ تَتَّبِعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ فَقُلْتُ تَتَّبِعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ. Maksudnya datang seorang daripada Aisyah radhiyallahu anha telah bertanya seorang wanita kepada Nabi SAW, bagaimanakah beliau mandi daripada haid? Ini daripada haid ke daripada janabah? Daripada haid jelas. Start dengan haid dulu. Maka jawab Nabi SAW, sebagaimana yang biasalah. Fadzakarat annahu 'allamaha kaifa taghtasil. Maka dia pun menceritakan bahawa Nabi SAW mengajarkan pada beliau bagaimana nak mandi. Tumma ta'khudhu firsatan min miski. Kemudian dah sampai ke satu tempat tu, Nabi SAW kata, kemudian hendaklah engkau mengambil firsatan, kain daripada misk. Misk tu adalah satu jenis minyak wangi. Minyak wangi yang diambil daripada apa? Daripada kelenjar apa tu, rusa kan? Ghazal. Jadi minyak wangi yang masyhur lah, sedap baunya. Fatatah huru biha. Maka kemudian engkau membersihkan dengan kain wangi. Jadi perempuan tu tanya, macam mana nak bersihkan dengan kain ni? Dia tak faham. Maka Nabi SAW kata, kau cuci dengan dia, subhanallah. Nabi tak jawab lah, jawab. Nabi tak jawab, dia kata kau cuci je. Kenapa Nabi tak jawab? Sebab Nabi malu, segan nak jawab. Kemudian wastataraman, Nabi SAW tutup muka dia, tak mau nak cakap. Sebab tu perawinya Sufyan bin Uyainah menunjukkan Nabi SAW tutup mukanya lah, dia malu nak cakap. Maka kata Aisyah, aku pun tarik perempuan tu kepada aku. Aisyah ada kat situ. Wajtadabtuha ilaiya wa araftu ma arara Nabi SAW. Dan aku dah tahu dah apa yang Nabi SAW maksudkan tadi, macam mana nak cuci. Dan Aisyah kira nak selamatkan keadaan lah. Dia tak mahu Nabi SAW terpaksa nak tunjukkan kan. Jadi Aisyah selamatkan keadaan. Lalu dia dah tarik perempuan tu, dia kata, tatabi'i biha ataradam. Kau ambil ni kain yang wangi ni, kau cuci. Kau tengok mana dia tempat bekas darah, kau gosok lah. Waqala ibn Abi Umar, dalam riwayatnya, aku berkata hendaklah kau cuci di tempat ada bekas-bekas darah. Jadi ini cara mandi untuk siapa? Orang yang ada haid. Iaitu dia kena tambah dengan apa? Dengan kain wangi dan khasnya di tempat bekas darah. Oh, nampaknya ni riwayat ni tak cukup. Kena tambah lagi. Lagi dua riwayat. Next dia. Wahadatani Ahmad ibnu Sa'id ad-Darimi qala haddatsana Habban qala haddatsana Wahid qala haddatsana Mansur an ummihi an Aisyah radhiyallahu anha anna imra'atan sa'alatin nabiy sallallahu alaihi wasallam kayfa aghtasilu 'inda ath-thuhr faqala khudhi firsatan mumassakatan fatawaddai biha thumma dzakarana wa hadits Sufyan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku bersuci, aku mandi apabila aku suci? Tapi tak disebutkan janabah ke haid. Tapi kita tahulah ni hadis sama. Jadi dia daripada janabah ke haid? Daripada haid. Maka jawab Nabi SAW, kau ambil firsah, firsah kain mumassakah berwangi, maka engkau berwuduk dengannya. Mana ada wuduk dengan kain? Ini maknanya apa? Wuduk ni bahasa lah. Yang ni kau bersuci dengannya, kau cuci dengannya. Tapi dah tak sebutkan macam mana nak cuci. Dan kita tahu bahawa Aisyah yang lepas tu terangkan macam mana nak cuci. Macam mana? Ambil kain yang wangi tu, cuci kat tempat darah, kat kemaluan dan sebagainya. Baik, riwayat lagi satu. Haddathana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar qala ibn al-Musanna haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Syu'bah an Ibrahim ibn al-Muhajir qala sami'tu Safiyyata tuhadithu an Aisyah anna asma'a sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid faqala ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahhar fatuhsinu at-tuhur thumma tasuddu 'ala ra'siha fatadlukuhu dalkan shadida hatta tablugha shu'una ra'siha thumma tasuddu 'alayha al-ma' thumma ta'khudhu firsatan mumassakatan fatatahharu biha. Okey, kita sampai kat sini. Kita jemahkan dulu. Aisyah kata, seorang yang bernama Asma bertanya Nabi SAW. Sekarang kita tahu siapa nama wanita itu. Nama dia Asma. Tapi bukan Asma binti Abi Bakar. Nama dia lain. Dia tanya Nabi SAW tentang mandi hayat. Maka jawab Nabi SAW, seorang daripada kamu ambillah airnya dan sidrahnya. Sidrah itu wangi-wangian lah. Maka hendaklah dia fatatahar, hendaklah dia bersihkan. Fatuh sinut tuhur, maka hendaklah dia sempurnakan tuhurnya. Bersih apa kat sini? Ada ulama' katakan ni bersih wuduk, ada kata ni bersih tempat kemaluan. Yang betul ni tempat kemaluan. Kemudian hendaklah dia tuangkan atas kepalanya dan dia gosok kepalanya, gosokkan yang kuat, dalkan syadidan. Dia perempuan head kena gosok kepala, gosok yang kuat. Kalau pakai sanggul macam nak gosok. Ini dalil bahawa untuk head lain sikit. Kemudian sampai ke dalam kepalanya, syu'un raksiha, maknanya asas-asas ubun-ubun urat rambut tu. Okey, dia kena gosok betul-betul. Summa tasuku alaiha alma, kemudian nak tuang atas dirinya air. Kemudian dah habis mandi. Sebelum mandi ke tengah mandi? Dah habis mandi. Summa ta'khuzu, hendaklah dia ambil kain yang wangi itu, maka dia mencuci dengannya. Macam mana cuci kita dah terangkan tadi. Sebab tu dia tanya lagi, waqala asma, faqala asma, wa kaifa tatahharu biha? Bagaimana aku nak cuci? Subhanallah, tatahuri la biha. Maha suci Allah. Cucilah dengan dia. Maka Aisyah kata, ka'annaha tufi dhalika, seolah-olah dia berbisik-bisik, tatabi'ina athar ad-dam, hendaklah kau ikut dengan kain tu apa? Bekas darah. Tapi hadis tu belum habis. Perempuan tu tanya pula lagi, wasa'alathu an ghuslil janabah, dan beliau tanya tentang mandi janabah. Maka jawab Nabi SAW, lam ta'khudhu ma'an fatatahhar fatuhsinu tuhur atau bulughu tuhur. Kau ambil air, kau bersihkan sampai kau sempurnakan, kau baguskan sucian itu. Kemudian kau ambil air dan kau tuang atas kepalamu dan kau gosokkan sehingga sampai air tersebut dekat kepala. Tak disebutkan dalkan syadidan, tak sebut apa? Gosok dengan kuat. Kemudian dan kau tuanglah atas badanmu air. Maka kata Aisyah, ni'man nisa'u nisa'ul ansar, sebaik-baik wanita adalah wanita orang-orang ansar. Lam yakun yamna'uhunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Malu tu tidaklah menghalang mereka daripada bertafaqquh dalam agama. Okay, riwayat ini menerangkan soalan daripada wanita tentang mandi. Satu soalan untuk haid, satu soalan untuk janabah. Dan Nabi SAW telah jawab kedua-dua soalan tersebut, tapi dengan jawapan yang berbeza. Jelas daripada hadis ini, untuk haid lebih lagi kena cuci dengan sidir. Sidir tu apa? Dengan wangi-wangi. Lepas tu apa? Kena gosok kepala, gosok yang kuat lah apa semua. Lepas tu kena pakai kain lagi. Ada pun untuk janabah, tak payah. Biasa je lah, gosok-gosok juga. Lepas tu tuang air, dah habis. Tak payah pakai kain apa semua, tak payah. Jadi kata ulama, ini menunjukkan bahawa beza, ada perbezaan antara mandi junub dengan mandi haid. Di mana mandi haid tidak diringankan apa yang diringankan dalam mandi junub. Dan antaranya adalah hendaklah kita kena tanggalkan ikatan rambut. Ini bersesuaian pula dengan apa? Dengan riwayat Aisyah tadi yang kita baca tadi tentang mandi ihram tadi ketika dia sedang haid. Persoalannya, apakah itu semua wajib? Ada beberapa perkara yang disebutkan dalam hadis ini untuk mandi haid, iaitu dengan sidrah. Sidrah atau apa? Wangian yang kita juga gunakan untuk mandi jenazah kan ada. Kemudian dah lepas mandi dicuci pula dengan kain yang berwangi, kain ada minyak wangi. Apakah itu juga wajib? Jadi kata sebahagian ulama, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, mereka kata kalau buka sanggul wajib, ini semua wajib lah. Itu satu riwayat. Tapi kata riwayat lagi, yang ini tak wajib, yang itu wajib, ini tak wajib, tetapi sunat sahaja. Kemudian kenapa nak pakai kain minyak berwangi dan sebagainya? Ada dua pendapat kalangan ulama. Yang pertama jelaslah, ni wangi, nak cuci tempat mana? Tempat kemaluan, tempat darah yang bau. Jadi tujuannya untuk hilangkan bau. Jelas. Sebab tu janabah tak payah. Satu lagi sebab kata mereka, kalau kita pakai itu dekat kemaluan, maka ia akan memudahkan sangkutnya apa? Anak lagi. Itu disebutkan oleh sebagian ulama, tapi tak ada dalil. Dan kalau betul lah macam tu, Nabi SAW bukan kata siapa yang ada suami je buat macam itu lah. Kalau tak ada suami, kalau mandi hit macam mana? Jadi ini tentu sekali tak betul. Jadi yang benar adalah kita gunakan tu untuk apa? Untuk hilangkan bau. Dan ini jelas menunjukkan lainnya hit, mandi hit dengan mandi janabah. Sebab tu orang yang mati suami dan dia kena bergabung, dia tak boleh pakai minyak wangi. Tapi kalau untuk mandi, dia tetap diberi keringanan untuk apa? Gunakan kain wangi itu untuk basuh tempat darah ni. Walaupun dia dalam badan bergabung. Sebab jadi kena-kena dengan apa? Kesempurnaan mandi haid tadi. Jadi kita dah baca panjang macam-macam hadis ni semuanya. Ini antara masalah yang apa tu dibahaskan ulama secara panjang lebar lah. Kita insya-Allah dapat isi dia. Kalau kita tak dapat semuanya, kita dapat isi dia. Dan pendapat-pendapat yang berbeza dan dalil-dalil mereka. Jadi mereka, orang yang kata tak payah nak buka sanggul, kenapa? Dua sebab. Pertama, kiaskan mandi haid dengan apa? Mandi janabah. Dulu mandi sama lah. Jadi mandi nifas sama juga, semua pada mereka sama. Asal mandi adalah apa? Kena air pada semua tempat. Tapi campur pula dengan apa? Dalil wahyu ataupun dalil hadis yang ada sebut tentang haid. Tak payah nak tanggalkan sanggul. Ulama lain mengatakan ada beza haid dengan apa? Dengan janabah. Haid lagi berat daripada sudut makna. Kemudian daripada sudut dalil hadis yang kata haid tak perlu nak tanggalkan, dia kata lemah. Kemudian datang pula riwayat-riwayat yang insyaAllah membeza-bezakan dan menanggalkan sanggul itu salah satu daripadanya. Maka mereka kata kena tanggalkan sanggulnya. Wallahualam. Dan itulah pendapat yang kalau tak kuat, paling bagus kita lakukan untuk keluar daripada khilafah itu. Ada apa soalan? Sayangnya ramai wanita tak tahu pun nak kena apa ni, tak payah buka apa sanggul untuk mandi janabah pun orang tak tahu. Jangan ceritakan untuk ni semua. Orang yang akan orang mandi janabah dia mesti nak kena buka rambut, cuci basah rambut semua. Jawabnya tak payah. Cukup kita tuang, kita gosok-gosok sikit. Kalau kena alhamdulillah, tak kena pun, tak kena semua pun tak apa, dimaafkan. Baik, kalau lelaki ada sanggul. Ada lelaki ada sanggul? Orang Jepun kat sana. Dia nak mandi janabah. Dia tak mandi haid lah. Perlu tak dia buka sanggul dia? Ataupun tak perlu? Boleh tak kikias lelaki dengan perempuan? Ataupun lelaki tak sama dia? Kena buka sanggul sebab dia lelaki. Ini semua untuk perempuan. Tak payah je kias dengan perempuan. Tak payah buka sanggul. Ya, sama macam perempuan lah. Perempuan tak payah buka. Itu kenapa kita nak malu-malu dan segan-segan kias dengan perempuan lah. Tak boleh lelaki dengan perempuan tak sama. bab rambut apa beza dia? Ini bukan bab lain, bab apa? Bab rambut. Kias apa ada kias? Ha, ini kias sifat lah, kias sifat. Mana yang sama? Sama, kita samakan. Kalau kita beza-bezakan, apa beza? Syariat datang dengan apa? Ha, dengan benda yang sama. Eh, kalau kita kata lelaki juga kalau pakai sanggul, sama hukumnya, tak payah nak tanggalkan sanggul dia dengan perempuan. Kita ada dalil hujah dia adalah kias. Tak salah. Nabi tak sebut, kita kias. Boleh? Nah, itu disebutkan oleh ramai ulama. Sebab tak ada bezanya. Kalau untuk perempuan susah, untuk lelaki pun susah. Cuma melainkan kamu kata orang lelaki tak boleh pakai sanggul lah. Siapa cakap tak boleh? Tak boleh dalam waktu tertentu je lah. Jadi kalau dia nak pakai apa salah dia? Allahu'alam bisawab. Okay, insyaAllah kita sambung pada minggu akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.